Ibrani bab peto. Melkisedek panikarato dari Salem, ben imama Allah semahatengki. Ebekto Ibrahim abeli dari paperangan makalato rato. Melkisedek ngambe Ibrahim serta abrikat di salerana. Sareng Ibrahim, Melkisedek lacu ia tori saparpolona satu jena bereng rampasana. Nyama Melkisedek panika artena, kapeng setong, rato kaadilan. Ben sarena saleran Rato Salem, asmana pas geduan arte jugen, rato kasejahteraan. Parkara Melkisedek panika, tadek katerangan eka dima asaos jek salerana keagungan rama ebu otabe bengetua. Jugen tadek katerangan parkara kalahirana, otabe sedena. Salerana pada sareng potrana Allah, salerana imam selangkeng. Teti sampian sareng kaula sateje, oning sapona prajena Melkisedek panika. Saking rajena kantos Ibrahim, bengetuana sampian sareng kaula sateje. Ngatoraki kasalerana saparpolona sateje seka oleh salerana dari paperangan kaisa. Edelem hokama agama Yahudi, etantuaki jek mam imam toranana Lewi, kotumodut saparpolona pangasilana omat Israel. Engki panika tantre tanah tibi. Sanare sateje pada toronana Ibrahim, Melkisedek beni toronana Lewi. Nanging, narema jugen saparpolona satejena seerpu Ibrahim. Benla malah aberkati Ibrahim senarema cijanci dari Allah. Pacet tak bisa epong kere, je oreng seeberkati aman deben dari seeberkati. Mam imam senarema saparpolon bagian genika, oreng sebisa sete. Nanging menurut Alkitab, Melkisedek senarema tor ator saparpolon bagian genika, oreng setetep odi. Ekening kocak, jek Lewi setoronana mundut tor ator saparpolona hasil omat Israel, majer jugen bagian genika lebet Ibrahim. Ebekto Ibrahim majeraki kamil kisedek. Sanare Lewi kita lahir, nanging ekening kocak ampun bede edelem betena Ibrahim bengetuana. Ebekto Melkisedek tapangki sareng Ibrahim. Edelem pimpinan emam imam Lewi, hokoma agama Yahudi eparengaki ka omat Israel. Sarena mam imam Lewi ki dimin tak bisa sampurna alam pa akila lagona. Teti kotu bede imam lain. Engki panika seakati imam Melkisedek. Ben beni dari golongana imam Harun pole. Teti manabi kadudu kena mam imam Auba. Hokoma agama Yahudi kotu Auba juken. Seemaksud eka iya engki panika Gusti Isa. Salerana dari suku lain. Ben kita oning beda setong dari suku na seteti imam. Satu jena oreng pada oning cek Gusti Isa asala dari suku Yehuda. Ben Musa tak oning nyebutaki suku genika ebekto abu debu parkara mam imam. Satu je parkara panika sajen terang seampuna beda imam lain seakati Melkisedek. Salerana eangkat epateti imam beni norok dasar aturan-aturan manusia. Nanging adesar odina sekobesa bentade akhirah. Sabab edelem Alkitab esebutaki. Beneria imam salanjenga akanta imam Melkisedek. Teti semakin aturan selaju, ampun epetade sabab tak kuat benta aguna. Hokema agama Yahudi tak bisa masampurna pona apa asaos. Geni kesabebe, sampian sareng kaula sateje, samangken eparingi setong pangarban selebih sae. Kalaben pangarban genika, sampian sareng kaula sateje, bisa nyemai Allah. Ben pole, genika sateje etoro esompa dari Allah. Tadek sompa kati genika, ebek tomam imam lain na iangkat. Nanging isa iangkat epeteti imam ngangkui sompa, ebek to Allah ada buka salerana. Pangiran la asompa bentak kira ngobe sompana. Bekna imam salanjenga. Kalaben panika jugen, isa teti tanggungan kaangku setong parjanjen selebih say. Bede pole bitena, mam imam laina benyak. Sabep pada setekan tos tak bisa nrosakila lakona. Nanging isa odik terus. Teti jebe tena minaka imam tak epakente ka orang lain. Teti isa seterusnya bisa maslamat reng oreng senyatir ke Allah lebet salerana. Sabab salerana odik seterusnya keangkui menapak parnyoonan ke Allah keangkui reng oreng genika. Teti isa kenika imam agung se ekepar le sampian sereng kaula satejo. Salerana epalain dari reng oreng setusa. Ben epaung ke sampe kakenengan se atenggion dari satejo nelangi. Salerana tak padeh sereng mam imam agung laina. Se saben are kodu ngetoraki kurban. Polana satu sana tibi dimin. Pas buru polana satu sana omate. Isa ngetoraki kurban namong sakalian saos kanggu isa lanjenga. Ebek tonga toraki salerai pon tibi minaka kurban. Hokama agama Yahudi ngangkat orang setak sampona eperti imam agung. Nanging saampona hokom genika Allah abadi janji seepa kuat sarang sompa cek salerana ngangkat potrana eperti imam agung. Engki panika potrana seampon eperti panyelamat sesampurna kaangkui selanjengah.